Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawdihi Alfiyah Ibn Malik, pembahasan tentang An-Nutbah. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Malil munada ja'al liman dubi wa ma. Nukira lam yundab wala ma'ubhima. Wa yundabul mausulu billadishtahar. Kabir zamzamin yali wa man hafar. Wa muntahal mandubi silhu bil alif. Matlubuha in kana mithlaha hudif. Kadaka tanwinul ladhi bihi kamal. Min silatin aw ghairiha niltal amal. Wa syakla hatman awlihi mujanisa. Iyakunil fathu biwah min labisa. Iyakunil fathu biwah min labisa. Wawakifan zidha saktin inturid. Wawakifan zidha saktin turid. Wa intasha falmadu walha latazid. Wa intasha falmadu walha latazid. Wa qailun wa abdiya wa abda. Man fi nidal ya dha sukunin abda. Man fi nidal ya dha sukunin abda. Nah, pembahasan tentang An-Nutbah fihi masail. Al-mas'alatul ula An-Nutbah ya nida'ul mutafajja'alai wil mutawajja' minhu. Nutbah itu adalah seruan orang yang curhat mutafajjalin, atau seruan orang yang kesakitan mutawajjamin. Nahu wa sayyidah wa kabidah. Oh, yang pertama mutafajjalih, curhat ya. Wa sayyidah, wahai tuanku. Wa kabidah, aduh hatiku ya. Yang kedua ini seruan orang yang kesakitan ya. Nah, taib athaniyah la tustamalu linida'il mandub minil adawati illawa. Huruf nida yang dipakai untuk nutbah hanya wa. Waqat usta'malu ya idza lam yahsul irtibas bidda' al-haqiqi. Terkadang ya dipakai untuk nutbah jika penggunaannya tidak mengandung kesamaran dengan nida yang sebenarnya, yang normal, ya. Jadi kalau nutbah, huruf nida yang dipakai ialah wa. Kalau pakai ya, syaratnya harus ada kesan curhat atau kesakitan untuk membedakan dengan panggilan biasa atau yang normal. 6. Ats-tsalitsa, al-munada fi nutbah yusamma manduban. Munada dalam bab nutbah dikenal dengan sebutan mandub. Wa sayyida, sayyida itu mandub. Wa kabida, kabida itu apa? Mandub. Wa la yujuzu hadful mandub wal adatu nutbah. Tidak boleh munada mandub dibuang, tidak boleh. Demikian pula huruf nutbah yaitu wa enggak boleh dibuang. Kenapa? Supaya jelas itu maksudnya ialah nutbah. Naam. Arabiah al-mandub lahu thalathatu awjuh. Munada mandub memiliki tiga bentuk bacaan. Al-awwal ayukhtama bi alifin sa'idah. Yang kedua diakhiri dengan alif za'idah. Nahu wa kabida. Nah, itu alifnya itu za'idah. Atsani ayukhtama bil alif az-za'idah wa ha'isakti. Yang kedua diakhiri dengan alif za'idah ditambah dengan ha'usakt. Nahu wa yusufah. Ada ha'usakt. Asalis ayyabqa ala halihi. Yang ketiga normal sebagaimana munada-munada yang lain. Hanya saja pakai wa, ya. Wa Yusufu. Al-khamisa. La yakunul mandubu illa isman mu'raban ma'rifatan bil alamiyah. Munada mandub harus berupa isim mu'rab ma'rifat bil alamiah. Maksudnya ma'rifat bil alamiah itu ialah nama-nama sesuatu, bukan ma'rifat yang pakai al, ya. Fala yundabul ismun nakirah. Tidak boleh nutbah atau mandub berupa isim nakirah. Walal ma'rif al-mubhamah atau isim ma'rifat yang mubham. Kalau isma'il mausulah wa isma'il syarah. Termasuk ma'rifat yang mubhamah tidak boleh dipakai untuk mandub. Yang mubhamah itu seperti isim mausul, isim syarah, tidak boleh. Ila idha kanal mubham isma mausul mustahiran bisilah bayjuz. Kecuali kalau isim mausul yang masyhur dengan silah yang ada, jadi ditambah dengan silah menyebabkan mausul tadi terkenal, maka boleh. Nahu wa man hafara bi'ra zamzam. Nah, wahai yang biasa, wahai orang yang menggali sumur zamzam. Nah, yang menggali sumur zamzam. Nah, di sini ada hafara bi'ra zamzam. Silah yang menyebabkan, yang menyebabkan man tadi sudah langsung dikenal. Ya, siapa yang menggali sumur zamzam? Taib. As-sadisa. Idza nutibal mudafu lil ya fa'ala lughati man qala ya abdi bil kasri au ya abdu bil dam au ya abda bil alif au ya abdi bil stan yuqalu wa abda. Kalau ada mandub yang mudhaf kepada ya, yang mutakallim ya, maka jika bacaan mudhafnya tadi itu pakai kasrah ya abdi, atau pakai dhammah ya abdu, atau yang pakai alif ya abda, atau yang pakai ya yang disukun ya abdi, maka ketika dijadikan mandub bacaannya ialah wa abda. Jadi wa abda ini taib kalau mudhafnya kepada ya mutakalim tadi bacaannya ialah membuang ya mutakalim, kemudian dikasrah abdi, atau ditoma ya abdu, atau dikasih alif ya abda, atau pakai ya mutakalim yang sukun ya abdi, maka ketika menjadi mandub bacaannya wa abda. Wa ala lughati man qala ya abdiya bil fathi au ya ab, nah au ya abdi, nah iskan yuqalu wa abdiya. Kalau yang ketika mudhaf pada ya mutakalim bacanya memfathah ya mutakalim ya abdiya, atau mensukun ya mutakalim ya abdi, maka ketika mandub bacaannya wa abdiya. Falhasil annahu innama yajuzul wajhani a'ni wa abdiya wa abdiya ala lughati man sakana ya faqat. Kesimpulan, yang bisa dibaca dua bacaan, yakni bisa dibaca wa abdiya dan wa abda, hanya yang ketika membaca mudhaf mensukun ya. Nah, kalau ya-nya disukun ya abdi, ketika mudhaf kepada ya mutakalim, maka ketika menjadi mandub boleh dibaca dua, boleh ya wa abda, boleh wa abdiya. Nah, adapun yang lain harus sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, kalau ketika mudhaf ya mutakalimnya dibuang dan dikasrah yang tersisa ya abdi, atau didoma ya abdu, atau dikasih alif ya abda, maka ketika mandub bacaannya wa abda. Kalau ketika mudhaf kepada mutakalim ya mutakalimnya di fathah ya abdiya, maka ketika dimandubkan bacaannya wa abdiya. Khusus yang ketika mudhaf kepada ya mutakalim dengan memakai ya mutakalim yang disukun ya abdi, maka ketika dijadikan sebagai mandub boleh dibaca dua bacaan. Ya abda boleh, ya abdiya boleh. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa qailun wa abdiya wa abda man fin nidal ya dza sukunin abda. Nah, taib. Dan seorang boleh mengucapkan wa abdiya juga wa abda kalau ketika munada mudhaf kepada ya mensukun ya-nya. Nah, taib. Jadi gampang. Ini nutbah, cirinya huruf nidanya ialah wa, ya. Nah, sedikit menggunakan ya, karena kalau menggunakan ya harus diikuti dengan qarinah yang menunjukkannya supaya bisa membedakan antara mandub atau munada yang lain. Baik, selanjutnya at-tarhim. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Tahiman ihdif akhiral munada. Tahiman ihdif akhiral munada. kayasu'a fi man da'a su'ada. Kayasu'a fi man da'a su'ada. Wa jawizanhu al-mutlaqan fi kulli ma. Wa jawizanhu al-mutlaqan fi kulli ma. Unitha bilha walladhi qad rahima. بحذفها وافره بعد وحذولا بحذفها وافره بعد وحذولا تحيما ما من هذه الها قد خلا تحيما من هذه الها قد خلا إلى الرباعية فما فوق العلم إلى الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم وَمَا الْآخِرِ ذِكْرِ الَّذِي تَلَى إِنْ زِدَ لَيْنًا سَكِنًا مُكَمِّلًا أَرْبَعَةً فَصَعِيدًا وَالْخُلْفُ فِيهِ وَوِنْ وَيَئِنْ بِهِمَا فَتْحُ الْقُفِي wal ajuzah dif min murakkabin waqal tahimu jumlatin wada amrun naqal wa inna waita ba'da hadfin ma khudif wa inna waita ba'da hadfin ma khudif fal baqi yasta'mil bima fihi ulif waj'alhu illam tanwi mahdhufan kama waj'alhu illam tanwi mahdhufan kama law kana bil akhiri wad antum mima law kana bil akhiri wad antum mima faqul alal awwali fi samudaya faqul alal awwali samudaya samu wa ya sami al sanibiya waltazimil awwala fika muslimah waltazimil awwala fika muslimah wajawizil wajhaini fika maslamah wajawizil wajhaini fika maslamah walitirarin rakhamu duna nida walitirarin rakhamu duna nida malin nida yasluhu nahu ahmada baik, pembahasan tentang at-tarhim fihi masail. Al-mas'alatul ula at-tarhim fil lughah maknahu at-tashil wa talyin wa tarkikus saut. Tarhim kalau menurut istilah bahasa artinya ialah at-tashil, memudahkan, atau at-talyin, melembut-lembutkan, atau tarkikus saut, ya, melembutkan suara. Talyin melunakkan atau melembutkan, tarkikus saut melembutkan suara. Wa fil istilah, adapun menurut istilah, khatfu akhiril munada, menurut istilah ialah membuang akhir munada. Nah, Nah, yang benar takhfifan ya. Wa fil istilah khatful akhir al-munada. Naam. Takhfifan. At-tarhim menurut istilah ialah membuang huruf akhir munada takhfifan dalam rangka memperingan bacaan. Baik. Nahu ya su'a wal asru ya su'atu. Contohnya ya su'a. Asalnya ialah ya su'atu, dalnya dibuang. Ya Fatimu. Wal asru ya Fatimatu. Wal munada allati yuhdafu akhiruhu yusamma murahhaman. Munada yang huruf akhirnya dibuang disebut dengan munada murahham. Jadi su'a Fatim murahham. Asalnya la yurakhamu minal asma'i illa isnan. Isim yang bisa ditarhim ada dua macam saja. Al-awwal makana makhtuman bita'i ta'nis. Sawa'un akan alaman au ghaira alamin. Yang pertama, isim yang diakhiri dengan tak ta'nis, baik untuk alam atau selain alam. Nahwu ya Aish wal aslu ya Aishatu al alam. Naam. Ya Alim wal aslu ya Alimah ghairu alam. Asani al alam li mudzakkar au muannas. Yang kedua, isim alam mudzakkar atau muannas. Ala syarti ayakuna ghairu murakkab, dengan syarat alamnya bukan murakkab. Wa ayakuna zaidan ala thalathati ahruf, dan yang kedua lebih dari tiga huruf. Nahwu ya Ja'far wal aslu ya Ja'far, ya Su'ad wal aslu ya Su'ad. Nah, jadi isim-isim yang bisa dipakai untuk munada murakkab ada dua. Yang pertama, isim yang diakhiri dengan tak ta'nis ya, baik alam ataupun tidak. Yang kedua, isim alam mudzakkar atau muannas dengan syarat bukan alam murakkab dan harus lebih dari tiga huruf. Atsalisa. Wa anil kufiyin ijazatu tarhimi dil idhafah bi hadfi ajzil mudhaf ilai. Dinukil dari sebagian ahli nahwu kufah, mereka membolehkan mentarhim mudhaf mudhaf ilai dengan membuang na'am ujung mudhaf ilaihnya. Nahu ya Aba Urwa wal aslu ya Aba Urwata. Naam. Ar-Rabi'ah za'ama Ibnu Malik annahu qad yurhamu udul isna'at wa anna amran naqala dhalik wa Amr Hadah wa Imam Nahwiyin Sibawai rahimahullah wa Sibawai laqabuhu wa kunyatuhu Abu Bashar wa dhalika bihadfi ajzihi nahwu ya ma'ti wal aslu ya ma'ti karib. Ibnu Malik beranggapan bahwa merokap isnadi boleh ditarakhim, dan si Amr yakni si Bawai Imam Ali Nahwu menukil tentang masalah ini. Nah, si Bawai itu lakobnya, kunyanya ialah Abu Bashar, namanya ialah Amr, ya, dengan cara membuang bagian akhir murakab isnad, murakab, nah itu isnad tadi itu ya, nah di bagian akhir murakabnya, nah itu isnad di sini maksudnya ialah murakab maji ya, nahu ya ma'di wal asru ya ma'di karib, karibnya dibuang. Al khamisa al mahduf li tarhim imma harfun wa wal ghalib, huruf yang dibuang ketika tarhim kebanyakan satu huruf, nahwu yasua wal aslu yasuaju, dalnya yang dibuang. Wa imma khafani, kadang yang dibuang dua huruf, wa dhalika idza kana alladhi qabla al-akhir min akhrafil lin sakinan zaidan mukmilan arba'atan fa sa'idan wa qablahu harakatun min jinsihi lafdan aw takdiran. Terkadang yang dibuang dalam tarhim itu ada dua huruf. Nah, itu terjadi jika sebelum akhir berupa huruf lin yang sukun, yang zaidah, yang sempurna empat huruf atau lebih. Sebelumnya huruf yang berharokat yang sejenis, baik pelafatan atau yang dikira-kirakan. Nahu ya marwa wal aslu ya marwanu, ya salma wal aslu ya salmanu, ya asma wal aslu ya asma'u, ya mansu wal aslu ya mansuru, ya miski wal aslu ya miskin. Nah, ya marwa ini dibuang alif dan nun, ya salma dibuang alif dan nun, ya asma dibuang alif dan hamzah, ya mansu dibuang wawu dan roknya, ya miski dibuang ya dan sukunnya. Perhatikan itu ya. Naam. Sebelum akhir adalah huruf lin yang sukun. Naam. Kemudian isim tersebut empat huruf atau lebih. Baik. As-sadisah wal mahdhuf li tarhim yajuzu aidan kalimah wa dhalika fi marqab al masjid, yang dibuang dalam tarhim boleh juga berupa satu kalimah, dan itu terjadi pada marqab masjid. Taqul fi ma'di karib ya ma'di, seperti contoh tadi ma'di karib, yang dibuang satu kalimah itu karibnya menjadi ya ma'di. Wa yajuzu aidan kalimah wa harf, boleh juga dalam tarhim itu yang dibuang satu kalimah ditambah dengan satu huruf. Wa dhalika fi isna asyar, seperti dalam lafaz isna asyar taqul yathna, ya alamat ya, yathna asyar, yathna alifnya dibuang tambah satu kalimah, asyar dibuang ya. Ini kalau dipakai sebagai nama orang ya, alamat wahai Mas Itna Asyar, panggil ya Itna ya, dibuang satu kalimat, ditambah satu huruf. As-sabi'ah fil munada al-murakham lughatani. Munada murakham ada dua bacaan. Al-awwal antabqi akhiru, antabqa akhiru, antabqa akhiru ba'dal hadfi. Alamakan alai qoblal hadfi min dhamma au fatha au kasra. Jadi huruf akhir yang tersisa setelah dibuang, ya, setelah ada pembuangan, huruf akhir yang tersisa dibaca apa adanya seperti sebelum ada pembuangan. Kalau sebelumnya dhamma ya dibaca dhamma, sebelumnya fathah ya dibaca fathah, kasra ya kasra. Ya, nah, nahwu ya mansur asalnya wal aslu ya mansuru. Sebelum pembuangan shadnya juga di dhamma. Ketika ada pembuangan ya tetap di dhamma. Ya mansu, ya Ja'far wal aslu ya Ja'far, ya Hari wal aslu ya Harith. Wa hadhi lughah tusamma lughah man yantadir wa hiya al aula wal ashhar. Ini disebut dengan bahasa lughah man yantadir. Di bahasa ini lebih layak, lebih masyhur dipakai, gampang soalnya ya. Ya mansuru, bagaimana tahrimnya? Ya mansu. Naam. Disebut lughatu bayan tadir. Naam. Itu menunggu setelah pembuangan. Kalau setelah dibuang sisa huruf yang terakhir, naam, yang muncul apa? Nah, itu bacaannya. Seperti ya mansur, wawu dan roknya dibuang. Ternyata shadnya menyisakan dhamma, maka baca dhamma. Ya. Nah, namanya lughatu bayan tadir. Tsani antuharrikahu biharakatil harfil mahdhuf. Itu engkau memberi harokat munada murakham dengan harokat lafaz yang dibuang atau huruf yang dibuang. Nahwu ya Ja'fu ya Haru bil dham. Ya Ja'fu karena asalnya ya Ja'faru ya. Ya Haru asalnya ya Harithu. Langsung di dhammah. Nah, wa hadhihi lughatu sama lughah ma la yantadir. Ini disebut dengan bahasa lughatu ma la yantadir. Kenapa? Ya karena enggak pakai nunggu dibuang, langsung diputuskan. Diberi harokat seperti harokat huruf yang dibuang. Nah, berarti di dhammah. Ya mansur, ya mansur. Ya. Ya Ja'faru, ya Ja'fu, ya Harithu, ya Haru, gitu ya. Nah, langsung diputuskan menggunakan harokat huruf yang dibuang. Kalau yang tadi lughatu mayyan tadir, nunggu dibuang dulu, kemudian huruf akhir yang tersisa harakatnya apa? Yaitu bacaannya. Naam. Atsaminah idza rahima ma fihi ta'utadis bil farqi bainal mudzakkar wal muannas ka muslimah wajaba tarhimuhu ala lughati mayyan tadir al harf fa taqul ya muslimah. Oh ya, bi fathil mim. Jika yang ditarhim itu berupa lafaz yang menggunakan taknis yang memisahkan antara mudzakkar dan muannas. Maksudnya kalau pakai taknis berarti apa ini? Muannas. Naam, seperti muslimatun. Taknya itu menunjukkan dia muannas, ya. Maka ketika ditarhim menggunakan bahasa lughatu mayantadir, dibuang dulu ya taknya menjadi ya muslimah. Nah, gitu ya. Walai juzu tarhimuhu ala lughati mayantadir al-harf. Tidak boleh ditarhim dengan bahasa yang kedua, yaitu bahasa lughatu mayantadir. Fala taqul ya muslimu bi dhammil mim li annahu la yaltabis bi nita'il li annahu li an li'alla yaltabisa bidida'il mudhakkar. Kamu enggak boleh ngomong ya muslimu, dhammah mimnya, supaya tidak talbis dengan munada yang mudhakkar, ya. Kalau ya muslimu ini bisa jadi munadanya mudhakkar, ya. Kayak dibaca ya muslimah. Naam. Wa imma ma kanat fihi at-ta'la li fa'i fayurakham ala lughatain. Kemungkinan yang kedua, murahamnya itu berupa kalimah yang ada taknya, tapi taknya ini tidak untuk membedakan mudhakkar dan muannas, maka boleh ditarhim dengan dua bahasa. Fatakul fi maslamah alaman, ya maslamah, ya maslam, bi fathil mim wa dhammiha. Kalau maslamah di sini bukan untuk menunjukkan muannas, ya maslamah, ya. Maka tak yang tidak untuk menunjukkan muannas di situ ketika ditarhim taknya dibuang, maka huruf yang tersisa boleh dibaca dengan dua bacaan, yaitu lughatu mayan tadir boleh, lughatu malayan tadir boleh, boleh ya maslama. Nah, berarti lughatu mayan tadir ya maslamu, berarti lughatu malayan tadir. Wadzalika qawlu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, waltazimil awwala fi qamuslimah wajawizil wajhaini fi qamaslamah. Wajib menggunakan bacaan yang pertama, yaitu lughatu mayan tadir dalam contoh muslimah, dan boleh dibaca dua bacaan dalam kalimat maslamah. Nah, atas ya, ya juzu tarhimu ghairal munada bi thalathati syurut. Boleh selain munada ditarhim, tapi harus memenuhi tiga syarat. Al-awwal ayyakuna dhalika lidharurah. Yang pertama dengan alasan darurat. Nah, biasa darurat membolehkan yang enggak boleh, ya. Nah, atsani ayasulah ismul lidah. Yang kedua, seandainya jadi munada isim tadi memenuhi syarat, boleh. Atsalis ayakuna imma zaidan ala thalatha aw bi ta'i ta'nis. Yang ketiga, isimnya lebih dari tiga huruf atau diakhiri dengan tak ta'nis. Kakoli syair, seperti ucapan penyair, la ni'mal fata ta'su ila doi'i darihi. La ni'mal fata ta'su ila doi'i darihi. Tarifu benu malin lailatal ju'i wal khasar. Tarifu penuh mali lailatal ju' wal khasar. Di sini tarifu penuh mali, di sini asalnya tarifu penuh malikin, ya. Mali di sini membuang huruf akhirnya, yaitu kaf, malikin dibuang, tarhim padahal bukan munada, ya. Nah, ini karena darurat syair. Yang kedua, malik itu bisa untuk munada. Yang ketiga, malik itu nah lebih dari tiga huruf. Barakallahu fikum. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud ucapan Ibn Malik rahimahullah, wa ittirarin rahamu dunanida. Malin nida yasluhu nahu ahmada. Untuk alasan darurat, para ulama ahli nahu membolehkan mentarhim lafad untuk selain munada. Nah, dengan syarat bisa untuk munada seperti lafaz Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.